ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bolehkah mencium tangan seorang guru, baik guru ngaji ataupun guru yang mengajar di sekolah, sebagai tanda hormat kepada seorang guru? Enggak ada masalah ya. Cium tangan kepada untuk guru itu enggak ada masalah. Itu dibolehkan, walaupun ada sebagian yang apa namanya? Yang menganggap makruh atau tidak boleh. Tapi yang benarnya itu kembali kebiasaan, di kebiasaan sebuah tempat. Kalau itu berlaku, cium tangan untuk menghormati orang tua atau guru, maka itu enggak ada masalah. Insyaallah taala. Baik. Tapi yang keliru itu saya lihat anak-anak ini kalau salaman aneh-aneh saya lihat. Iya. Cium tangan begini ya. Mencium tangan itu begini, mencium. Ini anak-anak tidak. Ya. Itu namanya sujud di atas tangan. Atau begini. Hah? Itu tidur di atas tangan. Jelas ya? Ya ada pembahasannya itu masalah mencium. Kalau begini itu enggak boleh ya, diingatin, diingatkan anak-anak yang buat seperti itu, diingatkan. Ya saya agak apa namanya? Sering saya ingatkan, tapi kenapa banyak juga yang melakukannya? Ini mungkin ada kekurangan dari orang tua, dari guru-guru atau ikhwan-ikhwan yang di sini anak-anaknya kadang menyalami dia biarkan saja, enggak dia tegur. Jelas ya? Ya mudah-mudahan berubah, jangan sampai ada seperti itu.